Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita dari pembahasan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha terkait dengan pertanyaan dari Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apakah seorang wanita ya berkewajiban untuk mandi apabila dia mengalami ihtilam. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma'." Ya, jika dia melihat atau mendapati air, yakni air maninya. Dan jawaban Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini ya, berlaku ya, juga untuk para lelaki jika mereka mengalami ihtilam kemudian mendapati mani ya, maka wajib baginya untuk mandi, jika tidak maka tidak. Tayyib, kita masuk hadis ke-35. Al-hadis as-sadis, hadis yang ke-6 dari bab ini. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا fayusalli fihi. Hadis yang ke-6 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kuntu aghsilul janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulu aku pernah mencuci al-janabah, yakni yang dimaksud mani, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mencuci mani yang mengenai tersebut. Jadi tidak mencuci keseluruhan dari pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila shalah. Maka beliau pun ya, sallallahu alaihi wasallam keluar dengan pakaian tersebut untuk salat. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Dan sungguh-sungguh ya, buku alma, yakni warna yang berbeda dari air atau warna pakaian yang berbeda disebabkan air yang basah pada pakaian tersebut ya, demikian nampak fi thawbihi, pada pakaian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa fi lafzi muslimin, di dalam lafaz Imam Muslim, beliau radhiyallahu taala anha menyatakan laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan, dan sungguh-sungguh dulu ya, aku pernah yakni mengeroknya atau mengeriknya dengan kuku ya. Yakni mengerik mani tersebut dengan kuku, min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, ini betul-betul dikerik ya, tidak dengan ditambahi air atau dengan yang lainnya ya, hanya menggunakan kuku ya. Kemudian fayusalli fihi, dan beliau pun salat dengan pakaian tersebut. Ini hadis yang ke-6, di mana maudhu atau pembahasan hadis yang ke-6 ini terkait dengan hukum mani. Ya, hukum mani, yakni kesucian mani. Kata Imam As-Sadi rahimahullah, qawlu fi hadithi Aisyah, kuntu agsilul janabata min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, wa fi lafzin li muslimin laqad kuntu afrukuhu ila akhirih, fihi dalilun ala taharatil mani. Pada hadith ini terdapat dalil yang menunjukkan kesucian mani. Jadi pada hadis ini, hadis yang ke-6 ini, terdapat dalil yang menunjukkan kesucian mani. Wal qailu bi najasatihi laysa ma hu dalil. Dan orang yang berpendapat akan najisnya mani ini, maka tidak ada dalil yang mendukung pendapatnya. Lakin yakulu, akan tapi dia, yakni orang yang berpendapat ini, menyatakan inna makhrajahu wa makhrajal bauli wahidun. Sesungguhnya tempat keluarnya, ini keluar mani, dan tempat keluarnya baul, air kencing, ini satu. Fakaifa yufarraku bainahuma. Maka bagaimana untuk dibedakan hukum di antara keduanya? Ya. Sudah diketahui bahwa baul insan ya, najisun bil ijma. Ya, bahwa air kencing manusia ya, tanpa kecuali najis berdasarkan ijma, kesepakatan umat. Ya, sementara kata yang berpendapat najisnya mani ini ya, tempat keluarnya mani dan tempat keluarnya air kencing ini sama. Lantas kenapa kok dibedakan hukumnya? Kemudian berikutnya, wa kaifa yujibu ghusla jami'il badan wa la yajibu ghusluhu. Mengapa keluarnya mani ini mewajibkan untuk dibasuhnya seluruh badan, yakni mandi. Ya. Mengapa keluarnya mani ini mewajibkan untuk dibasuhnya seluruh badan, yakni maksud mandi. Ya. Tetapi tidak mewajibkan atau tidak wajib untuk mani itu sendiri dicuci. Jadi di sini ada dua i'tirad, ya, dua sanggahan dari orang yang berpendapat akan najisnya mani. Pendapat yang pertama atau sanggahan yang pertama, bahwa karena ya, tempat keluarnya sama dengan air kencing, mestinya dihukumnya sama. Ya, karena keluarnya ya, menyebabkan seorang harus mandi, nah, kenapa tidak? Ya, atau kenapa tidak wajib untuk dicuci? Sementara keluarnya saja mewajibkan untuk diguyurnya seluruh tubuh. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, amma li'tirad al-awwal falaysa bimusallam. Adapun sisi sanggahan yang pertama yang menyatakan bahwa keluarnya, tempat keluarnya sama, mestinya dihukumi sama. Kenapa kok dibedakan? Ya. Maka sanggahan ini tidak bisa diterima. Ya, untuk dinyatakan bahwa tempat keluarnya sama. Li'annahum ikhtalafu hal makhrajuhuma wahidun am anna li kullin makhraj. Ya, maksudnya anna li kullin makhrajan wa yaltakiyani fi ra'si dzakar. Mereka berbeda pendapat apakah memang tempat keluarnya ya, dari dua materi ini, yakni air kencing dan mani itu sama, ataukah masing-masingnya ada makhraj, ada tempat keluar sendiri yang kemudian yaltakiyan fi ra'si dzakar, bertemu ya, di ujung kemaluan. Jadi dalam masalah tempat keluarnya saja ini ada khilaf. Ya, ada khilaf apakah memang betul-betul dari tempat yang sama atau tidak. Kemudian wa ma'at tanazzuli la mani'a min taharatihi wa makhrajuhuma wahidun. Ya, seandainya ditempuh tanazzul, yakni mengalah, ya taruhlah dalam hal ini, ya bisa dikatakan tempat keluarnya sama. Maka samanya tempat keluar ini tidaklah menghalangi ya, untuk mani tersebut dihukumi suci. Ya, jadi persamaan tempat keluarnya sama. Ya. Maka tidaklah melazimkan untuk kemudian dihukumi keduanya sama. Kemudian wa amal i'tirad tsani, adapun sanggahan yang kedua, pasanggahannya, bahwa keluarnya mani ini mewajibkan mandi, harus diguyur seluruh tubuh. Nah, kenapa kok penyebabnya tidak wajib untuk dicuci? Ya. Kenapa penyebabnya, yakni mani itu sendiri tidak wajib untuk dicuci? Maka sanggahan yang kedua ini, fala mani'a, juga bukan sebagai suatu penghalang untuk dihukumi bahwa mani ini suci. Li'anna ar-riha tahiratun. Dikarenakan rih, yang dimaksud kentut, ya, tahirah, suci, ya, materinya suci. Jadi seorang jika berhadas, ya, dan kentut, maka materinya ini suci. Ya. Tidak mewajibkan untuk dia kemudian istinja kalau habis kentut. Ya. Wa yajibul wudu'u laha, bersamaan dengan keluarnya sesuatu yang suci ini, mewajibkan untuk wudu. Ya, mewajibkan untuk wudu. Padahal yang keluar ini suci. Tapi ternyata mewajibkan untuk wudu. Baik. Kemudian wal mautu yujibu gusla jami'il badani wa huwa tahirun. Kematian, yakni berpisahnya ruh dengan jasad, ini kematian, mewajibkan untuk dicucinya seluruh tubuh si mayit tersebut. Wa huwa tahirun, padahal kematian ini sesuatu yang suci. Ila ghairi dzalik, ya, dan demikian perkara-perkara yang lainnya. Ya. Jadi ini jawaban Syekh rahimahullah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, terkait dengan sanggahan atau hujjah dari orang-orang yang berpendapat bahwa mani itu najis, ya. Hujjah yang pertama bahwa mereka menyatakan tempat keluarnya sama, ya, mestinya dihukumi sama sebagaimana air kencing itu najis, mestinya, ya, ini juga najis. Yang kedua, ya, dari sisi bahwa keluarnya mani ini mewajibkan untuk dibasuhnya seluruh tubuh. Lalu kenapa kok penyebabnya tidak wajib untuk dicuci? Jadi sanggahan yang pertama, jawabannya bahwa permasalahan tempat keluarnya saja ini perkara yang diperselisihkan. Ya. Seandainya pun diterima bahwa tempat keluarnya sama, maka tidaklah menghalangi untuk dihukumi sucinya mani tersebut. Ya. Demikian juga terkait dengan jawaban yang kedua, yang ini juga bisa untuk mendukung jawaban yang pertama, ya, bahwa kentut, ya, yang keluar dari dubur, ya, demikian juga dengan, ya, yakni tinja yang keluarnya juga dari dubur, ya, tempat keluarnya sama, ya, bersama dengan itu ternyata hukumnya dari sisi kesuciannya berbeda, ya. Orang yang keluar, ya, kotoran maka mewajibkan untuk dia istinja, ya, sementara keluarnya kentut tidak. Ya. Meskipun dari sisi pembatal wudu sama-sama merupakan pembatal. Kemudian kata beliau selanjutnya, walau kila binajasatihi lasyakka masyakkatan azimah. Seandainya dikatakan bahwa mani ini najis, ya, tentu ini menjadi suatu beban yang sangat berat, ya, bagi umat. Wa muhalun, demikian juga suatu perkara yang mustahil. Ayyaj'alallahu madata rusulihi wa awliyaihi madatan najisah. Suatu perkara yang mustahil untuk Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan madah, yakni asal penciptaan para rasulnya dan para walinya, di mana mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, ya, perkara yang mustahil untuk Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dari materi yang najis. Ya, sebagaimana diketahui bahwa mani adalah yakni asal penciptaan manusia. Kemudian wala tanaqud baina qawliha aghsilu wa afruku, dan tidak ada tanaqud, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara ucapan Aisyah bahwa aku mencucinya dan aku mengeriknya. فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ غُسْلُ رَتْبِهِ وَفَرْكُ يَابِسِهِ, dikarenakan perkara yang disunnahkan pada kondisi basah, ya, pada kondisi basah untuk dicuci, ya, dan pada kondisi kering untuk dikerik. Ya, jadi bersamaan kita mengetahui bahwa hukum mani ini suci, bukan najis. Tentunya perkara yang tidak pantas bagi seorang, ya, ketika ada cairan ini mengenai pakaiannya, ya, kemudian dia biarkan begitu saja dan alasan enggak najis kok, ya. Apalagi digunakan untuk sholat, ya. Apalagi dalam keadaan masih basah, yang tentunya memiliki aroma yang khas, yang orang paham itu. Maka suatu perkara yang mustahab, perkara yang dianjurkan, ya, ketika masih dalam keadaan basah untuk dicuci. Kemudian ketika sudah mengering, ya, untuk dikerik. Dan pada perbuatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengerik mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengering tersebut, ada dalil, ya, yang sebagaimana ditegaskan oleh para ulama Syekh Ahmad An-Najmi dan yang lainnya, ya, dari para syurah dari Umdatul Ahkam, menunjukkan akan sucinya mani ini. Dikarenakan seandainya mani ini najis, ya, tidak cukup untuk sekedar dikerik, ya, mengharuskan untuk dicuci. Ini semua menunjukkan, ya, bahwa perbuatan Aisyah mengerik mani Rasulullah yang menempel di baju beliau yang sudah mengering tersebut menunjukkan bahwa mani, ya, bukan najis. Karena seandainya itu najis, ya, tentu tidak cukup hanya dengan sekedar dikerik. Wahuwa, di mana mani ini, ya, kama qala Ibn Abbasin, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan innama huwa kal mukhati fa amtihi anka bi idhkiratin. Asar ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hanya sesungguhnya mani ini yani kal mukhat, ya, seperti ingus. Baik. Jadi ingus suci, ya, bukan najis. Fa'amtihi anka bi'idhkhiratin, maka singkirkan darimu, ya, mani tersebut dan idkhirah, yani daun idkhir. Dan itu yang didapati di masa beliau, dan tentunya bisa ditempuh ya dengan apa yang didapati di masa kita untuk membersihkan mani ini. Baik, ya. Jadi dari keterangan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa mani ini adalah materi yang suci, ya, lebih-lebih jika kita melihat mengetahui bahwa ini adalah asal penciptaan manusia. Sementara Rasulullah SAW telah menghukumi, ya, bahwa manusia, ya, mereka suci. Ya, pada hadis Abi Hurairah, innal mu'mina la yanjis, sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis, tubuhnya tidaklah najis. Demikian juga, ya, secara umum manusia, ya, menyangkut di dalamnya orang-orang kafir, ya, tubuhnya suci dalam keadaan hidup ataupun mati. Pada kisah seorang sahabat yang bernama Sumamah ibn Usal, tatkala beliau ketika itu masih musyrik, ya, datang ke Madinah, dan beliau dikenal sebagai seorang yang sangat-sangat benci kepada Nabi. Ya, ketika sampai di Madinah, bertemu dengan Umar, kemudian Umar meringkusnya, ya. Kemudian perintahkan untuk Sumamah ini diikat di tiang Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa tubuh seorang kafir itu tidaklah najis. Karena seandainya, ya, tubuh seorang kafir najis, maka tidak mungkin Nabi SAW membiarkan, ya, Sumamah ini diikat di tiang masjid. Karena ini tentunya akan menajisi Masjid Nabi. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Hadis yang ketujuh. Al-hadis as-sabi' an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل. Hadis yang ketujuh dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba", apabila seorang duduk, ya, di antara empat anggota tubuh dari seorang wanita. Ini maksud, ya, yakni seorang suami, ya, berada pada posisi ini dari istrinya. Summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh, ya, di dalam melakukannya. Ya, yani yang dimaksud ilajid zakar fi farjiha, ya, memasukkan ini kemaluannya di kemaluan istrinya. Faqad wajabal guslu, maka dengan itu wajib baginya untuk mandi. Wa fi lafzin, di dalam lafaz yang lain, wa in lam yunzil, ya, meskipun tidak mengalami keluarnya mani. Jadi semata bertemunya, ya, dua benda yang dikhitan ini, sayyid, ya, maka ini sudah mencukupkan untuk mandi meskipun seseorang tidak mengalami keluarnya mani. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawluhu fi hadithi Abi Hurairah idza jalasa baina syu'abiha al-arba' ila akhirih, fihi ujubul ghusli bil ilaji walau lam yunzil. Pada hadis ini ya, terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya mandi dikarenakan seseorang, ini seorang lelaki, memasukkan ya, atau melakukan hubungan badan dengan istrinya walau lam yunzil, ya, meskipun dia tidak mengalami keluarnya mani. Walihada ajma'atil ummah ala wujubil ghusli bil jima' walau lam yunzil. Atas dasar itu umat sepakat, ini para ulama sepakat wajibnya ya, mandi dengan sebab jima' meskipun dia tidak mengalami keluarnya mani. Dan ini ya, dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang menasikh, menghapus dari hadis al-ma'u minal ma', sesungguhnya air itu dikarenakan air. Ya, jadi mandi itu dikarenakan keluarnya mani. Ini dimaksud dengan hadis ini. Jadi seorang jika melakukan hubungan badan meskipun tidak keluar mani, maka semata dengan itu wajib untuk mandi. Kemudian wabil inzali walau lam yujami'. Demikian juga umat sepakat ya, wajibnya mandi dikarenakan al-inzal, dengan disebabkan keluarnya mani ya, walau lam yujami, meskipun seseorang tidak melakukan jima ya. Yani yang keluarnya dengan yatadaffaq, yaitu dengan terpancar. Jadi sama saja ketika dia mengalami ihtilam ya, mimpi basah ya, keluarnya mani, ataupun ya, ketika dia melakukan istimna dengan istrinya atau dengan budaknya, meskipun dia tidak ya, melakukan hubungan badan, ketika keluarnya mani ini mewajibkannya untuk mandi. Kemudian wabil haidhi, juga umat sepakat wajibnya mandi dikarenakan seorang haid, yakni selesai dari haidnya. Ya, selesai dari haidnya, suci dari haidnya, wajib baginya untuk mandi. Wabin nifas, demikian juga dengan sebab nifas. Ya, sebagaimana haid, yakni setelah seorang selesai dari nifasnya, maka wajib baginya untuk mandi. Dan ini juga perkara yang disepakati. Wabil maut, juga dengan sebab kematian. Jadi seorang jika meninggal, maka wajiban bagi kaum muslimin ya, untuk menyelenggarakan jenazahnya. Ini fardu kifayah, di mana di antara perkara yang wajib ditempuh dilakukan adalah memandikannya. Kemudian waktu lifa fi wujubihi bil Islam, dan diperselisihkan ya, terkait dengan wajibnya mandi ini dikarenakan keislaman ketika seorang masuk Islam. Ya, apakah wajib atau mustahab saja? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah was sahih, dan pendapat yang benar dalam hal ini khusus terkait dengan permasalahan mandi karena Islam, keislaman karena masuk Islam, annahu mustahabun istihbaban mutaakkadan ya, kama taqaddam. Wa yang benar hukumnya ini adalah mustahab, sunnah ya, yakni sunnah muakkadah atau istihbaban mutaakkadan, sebagaimana penjelasan yang lalu. Karena ya, tidak setiap yang berislam, ya, yang menyatakan masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk orang tersebut mandi. Seandainya hukumnya wajib, maka tentunya tidak ada apa, perkecualian. Ya, menunjukkan bahwa sebagian dari yang masuk ke dalam Islam tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mandi karena keislamannya, menunjukkan bahwa hukumnya ini bukan wajib. Tapi ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Anakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah.